depan, ingat ku erpengen besar. Puji ku sembah, gelarku ku pablinkan, perban kerja kekelangan ku tetap. Ku suras pertendingku, larang adi muji kuasa nu. Jana aku berpada asa gedang gelutku kang ku sembah. Kepuji kang Tuhan si mada kina kini raja kuasa nular baleng jana kelang. Come sing again.